Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.